kedua tangan. Jadi muwalah di sini adalah sunnah kecuali untuk orang yang daimul hadas, seperti dalam masalah wudu yang kita jelaskan kemarin. Kalau orang tersebut adalah orang yang daimul hadas, orang yang punya istihadhah misalnya, atau orang yang punya penyakit beser, ya, maka tayamum muwalah atau berturut-turut membasuh secara langsung hukumnya adalah wajib, bukan sunat lagi. Dan Imam Al-Bajuri dalam hasyiahnya, hasyiah Bajuri, beliau mengatakan setiap sunnah yang disunatkan